setiap kelompok semuanya menyeru kepada kelompoknya. Setiap jamaah menyeru kepada jamaahnya. Setiap kelompok ataupun jamaah merekomendasi jamaahnya, saya yang paling benar, itu salah, saya yang paling benar, ini salah. Demikian semuanya. Kalau sudah seperti ini keadaannya, tentunya ini adalah kerusakan. Ini adalah fitnah yang menunjukkan rusaknya akidah, rusaknya pemahaman. Dan ini tentunya menunjukkan jauhnya dari hadyu as-salaf dan jauhnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang ada pada umat hari ini. Ini yang ada pada umat hari ini. Terlebih lagi tidak main-main, mereka mendatangkan untuk merekomendasi kelompoknya dengan apa? Dengan ayat, dengan hadis. Yang ayat ini tidak untuk mereka, tapi mereka tempatkan ayat ini untuk mereka. Yang hadis ini bukan untuk mereka, mereka tempatkan hadis ini untuk mereka. Maka bertambahlah kerusakan itu semakin parah. Wallahu a'lam bishawab. Hatta asbahal muslim al-jahil fi hiyaratin min amrihi man yattabi wa bima yaktadi. Sampai-sampai kita dapatkan saudara kita seiman, kita dapatkan saudara kita seislam, tapi jahil. Jahil karena dia belum belajar agama. Dia baru mau belajar agama. Dia baru mau mengenal agama, miskin. Baru mau mengetahui agama. Tapi dengan perpecahan yang banyak ini, perselisihan yang banyak ini, dia jadi bingung. Siapa yang dia harus ikuti? Siapa yang harus dia contohin? Siapa yang bisa dijadikan panutan? Karena semuanya mengatakan dia yang paling benar. Terlebih lagi, dia menyebutkan dengan dalil. Ayat, hadis. Tentunya orang yang bodoh bingung. Ini juga ayat, ini juga ayat. Kelompok ini ada ayatnya, kelompok ini ada ayatnya. Kelompok ini ada hadisnya, kelompok ini ada hadisnya. Yang semua-semuanya mengatakan dia yang paling benar. Bingung. Ini natijah, ini hasil dari kerusakan tersebut. Melihat keadaan yang seperti ini, maka kata beliau, hafizahullahu ta'ala, sampai-sampai orang barat kafir mengatakan dengan bahasa Arabnya, al-islamu mahjubun ay bi ahli. Islam yang dibawa mereka-mereka itu sebetulnya mereka menutupinya. Kenapa? Karena Islam yang sebetulnya tidak seperti itu. Jadi orang barat pun bisa menilai. Kenapa mereka bisa menilai? Mereka dulu pernah. Nenek moyang mereka dulu pernah memerangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya ada satu, tidak ada yang lain. Tetapi yang banyak ini tidak menggambarkan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ini terhijabi, tertutupi dengan orang-orang yang mengaku Islam. Jadi kalau mereka bisa menilai, ketahuilah bahwa kerusakan itu betul-betul parah. kerusakan itu betul-betul parah, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya pun orang kafir yang tadinya sudah mendapatkan Islam atau condong kepada Islam, mau berislam dengan keadaan yang seperti ini, kira-kira mau masuk Islam enggak? Jadi enggak mau. Ini ngaku benar, ini ngaku benar, itu ngaku benar. Yang itu disalahkan, yang itu disalahkan. Maka kata orang kafirnya, ya enggak jadi deh masuk Islam. Enggak jadi saya masuk Islam. Wa asbahal kafir ladhi yuridu ay yuslim la yadri ma huwal Islam as-sahih. Orang kafir yang ingin berislam, dia akhirnya bingung. Mana Islam yang benar? Semua ngakunya benar tapi berselisih, dan benar tapi bertikai. Ya subhanallah, inilah keadaan kaum muslimin. Dari kerusakan, dari fitnah, akibat mereka jauhnya dari akidah yang benar. Akibat mereka meninggalkan akidah yang benar. Karena kalau mereka di atas akidah yang benar, maka tentunya mereka berjalan di atas satu jalan. Wallahu a'lam bishawab. Qala hafidhahullahu ta'ala, namun Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia yang mendatangkan agama ini, maka Allah tabaraka wa ta'ala tetap akan menjaga agamanya, tetap akan menjaga, melindungi agamanya sampai datangnya hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kitabnya, Al-Quranul Karim. Al-Quran ini tidak akan hilang dan lenyap sampai akhir zaman. Dengan penjagaan kitab tersebut, Allah menginginkan menjaga agamanya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Alkitab ini, Al-Quranul Karim, dan kami pula yang akan menjaganya. Kami yang mendatangkan Islam ini, dan kami pula yang akan menjaganya. Kalaupun telah terjadi di tengah-tengah hambanya dari umat Islam ini perpecahan, perselisihan, kejelekan, fitnah, dan berbagai macam kerusakan, Allah tabaraka wa ta'ala yang menjaganya. Allah tabaraka wa ta'ala yang menjaganya. Sehingga dari bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan satu kaum, kaum yang tetap istiqamah, tetap istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mungkin mereka sedikit, kalaupun mungkin mereka dari orang yang tidak ternilai jumlahnya, Allah mendatangkan kaum yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-38, Allah berfirman, Kalau kalian semuanya tidak lagi mau berpegang dengan agama Allah, kalian senang dengan kelompok-kelompok kalian, kalian senang dengan akidah kalian, tidak lagi mau berpegang dengan agama Allah, wa in tatawallau, Allah akan ganti kalian. Allah tabaraka wa ta'ala akan ganti kalian dengan kauman, dengan satu kaum yang bukan dari kalangan kalian. Bukan dari kalangan kalian. Dan mereka karena bukan dari kalangan kalian, mereka tidak sama seperti kalian. La yakunu amsalakum. La yakunu amsalakum. Mereka tidak sama dengan kalian, berbeda. Tentunya siapa yang diinginkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati ala haqqin." Oh, la tazalu ta'ifatun. Ta'ifatun min ummati ala al-haqqi. Zahirina la yaburruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik. Akan selalu ada sekelompok dari umatku ini yang mereka itu menggohirkan kebenaran, alal haqqi zahirin, mereka tidak termutorotkan, mereka tidak merasa sedih siapapun yang memudorotkan dan siapapun yang menyelisih mereka, siapapun yang menghinakan mereka, mereka tidak merasa bersedih selama mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjalankan agama dengan benar. Maka mereka tidak pernah bersedih sedikit pun dengan penyelisihan siapa saja yang ingin menyelisihi. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka terus berprinsip demikian sampai datang hari kiamat. Tentunya sampai mereka wafat dan orang-orang yang datang kemudian di akhir zaman, sampai Allah matikan mereka sehingga tidak ada lagi di permukaan bumi orang-orang yang baik, kemudian Allah datangkan hari kiamatnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Itulah kaum yang Allah akan datangkan, yang Allah sisakan dari orang-orang yang banyak yang berselisih, dari orang-orang yang banyak yang meninggalkan akidah, meninggalkan prinsip agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa disinggung keberadaan kelompok ini? Tentunya akan menyinggung nantinya akidah mereka. Dan tentunya nantinya agar kita mengetahui bahwa akidah yang benar hanyalah dipegangi oleh mereka. Ada punya lainnya enggak? Ada pun yang lainnya tidak. Dan bagaimana kita mengetahui hanya dipegangi oleh mereka, akan datang keterangan satu demi satu tentang akidah yang benar tersebut. Dan kita akan melihat mereka adalah orang yang berpegang dengan akidah tersebut. saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga sebelum kita masuk kepada akidah, kita tentunya juga perlu untuk mengetahui, orang yang dianggap benar tersebut, atau orang, kelompok yang dikatakan benar tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau kita kenal nantinya, kita akan mudah mengetahui akidahnya. Dan juga kalau kita mengenalnya, kita akan mengerti bagaimana perjuangan dan pembelaannya terhadap akidah tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu. Beliau hafizahullah ta'ala kemudian menyatakan, al-firqatun nadiyah ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqatun nadiyah ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling pertama yang penting bagi kita mengetahui di dalam mengenal kelompok ini, kita mesti mengetahui juga sejarahnya. Tapi mungkin kita melihat dengan sejarah ringkas. Sejarah ringkas. Dan kita jadi mengerti benarnya kelompok tersebut dengan sejarah ringkas tersebut juga. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, kanal muslimuna ala ahdi rasulillah umma wahidah. Sejarah yang kita baca dan kita dengarkan bahwa dulunya kaum muslimin itu hanyalah satu jamaah. Apa ada jamaah yang lain dulu? Di zaman Rasulullah ada jamaah A, jamaah B, jamaah C, atau firqo A, firqo B, firqo C, atau anak hanya ada satu firqo A, hanya ada satu jamaah, jamaah yang dipimpin oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya hanya ada satu. Tidak ada jamaah yang lain. Hanya ada satu. Allah berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ketahuilah wahai Nabi, umat yang ada ini adalah umat yang satu. Umat yang satu. Jadi umat dulu tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya ada satu. Mereka para sahabat dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Kalau sudah seperti ini, maka keterangannya kelompok-kelompok yang ada sekarang ini yang tentunya menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan beliau dan sebelumnya. Namun karena sama-sama menjalani misalnya, ya, datang dari Rasulullah, menjalani apa yang diamalkan oleh para, maka dikatakan satu, kalaupun dipisahkan dengan waktu dan zaman dan dengan tempat. Kalaupun mereka tidak saling mengenal, tapi mereka dikatakan satu, bukan satu hanya satu di tempat lainnya tidak, tapi satu di mana mereka berjalan di atas apa? Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami salaful ummah, wallahu a'lam bissawab. Jadi hanya satu umat. Hanya satu umat. Keadaan satu umat ini adalah sebuah nikmat. Sebuah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin, Yahudi dan munafikin, Yahudi ini ahlul kitab, kafir, munafikin, laha ula wala ilaha ula, bukan ahlul kitab dan juga bukan kaum mukminin, tetapi mereka kafirun, munafikun. Satu ini, umat yang satu ini nikmat. Karenanya orang-orang Yahudi munafikin, Yahudi dan munafikun, itu tidak senang kalau nikmat yang satu ini terus ada. Mereka sadar bahwa kalau demikian keadaannya di sisi orang-orang Yahudi, mereka tidak dapat menghancurkan Islam. Mereka tidak dapat mengangkat agama mereka setinggi-tinggi mungkin selama kaum muslimin itu bersatu di atas nikmat agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya Yahudi dari awal Islam punya haqad, punya kedengkian yang amat sangat terhadap kaum muslimin sampai nanti hari kiamat. Ada kedengkian yang amat sangat, di mana Yahudi juga punya pemikiran, punya prinsip bahwa Yahudilah yang paling benar dan dialah yang paling mulia. Dengan adanya Islam, maka Yahudi tidak akan dibenarkan dan tidak akan dimuliakan. Begitu pula munafikin, munafikin ini kafirin. Munafikun kafirun. Menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Itulah orang-orang munafikun. Azharul Islam wa abtanal kufrah. Menampakkan saya Islam, tapi mereka menampakkan kekufuran, apa menyembunyikan kekufuran. Ini juga tidak ingin nikmat Islam yang satu ini, umat yang satu ini. Maka dalam sejarah perjalanan manusia, sejarah Islam, Yahudi dan munafikin selalu menjadi musuh, ingin menghancurkan Islam dan memporak-porandakan Islam, dan ingin menceraiberaikan kaum muslimin yang telah dikatakan satu tersebut di atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat sejarah munafikin. Kaum munafikin di zaman Rasulullah, mereka mencoba menipu para sahabat, menipu para sahabat dan menggiring para sahabat untuk berpisah dengan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau para sahabat berpisah dengan nabi, berarti Islam tidak satu lagi. Berarti apa? Berpecah. Berarti berpecah. Allah tabaraka wa ta'ala mengabadikan apa yang diinginkan munafikin tersebut di dalam Al-Quran. Ketika kaum munafikin mengatakan, La tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yang fadbu. Wahai kalian orang-orang kaya, janganlah kalian memberikan harta-harta kalian, menyedekahkan harta-harta kalian kepada para sahabat Nabi. Alaman inda Rasulillah, kepada para sahabat Nabi. Jangan. Hatta yang fadhu, sampai mereka punya sikap dan prinsip meninggalkan Rasulullah, baru kalian memberikan kepada mereka apa? Bantuan. Kalian berikan mereka harta. Jadi kalaupun kalian memberikan harta kepada mereka, syaratnya harus berpisah dengan Nabi. Ini pemikirannya munafikin, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya subhanallah, keterangan ini sangat berfaedah sekali dengan kerusakan yang kita dapati pada hari ini. Yang sebetulnya ini kita ingin akhirkan, tapi tidak mengapa kita kedepankan penyebutannya sedikit. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Hizbiyah ketika menawarkan harta fulus kepada salafiyin, tapi dengan catatan salafiyin harus mereka mengikuti apa? Mereka. Kalau enggak ikuti mereka, ya enggak dapat duit. Tidak akan diberikan sumbangan. Seperti contohnya, Iyaturat. Ternyata ada pendahulunya, Iyaturat. Siapa itu? Munafikin. Itu cara-cara untuk memecah belah umat dengan harta. Dengan harta. Nah, ini cukup sedikit. Kita masuk ke cerita yang sebelumnya. Nanti kita akan terangkan insya Allah ta'ala yang masalah itu. Agar kita bisa mendengarkan keterangan apa yang kita maksud. Ingin mendapatkan keterangannya. Jadi kaum munafikin sejak zaman awal punya sifat seperti itu. Memecah belah umat dengan tipu daya apa? Harta. Ditawarkan mereka harta. Nanti dengan harta, mereka akan apa? Mereka akan berpecah belah. Mereka akan berpecah belah. Tapi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Rasulnya dan para sahabat Nabi-Nya, Walillahi khazainus samawati wal ard, Walakinnal munafikina la yafqahun. Bahasa kasarnya, memangnya yang memiliki harta di langit dan di bumi ini kaum munafikin? Itu bahasa kasarnya. Memangnya mereka yang punya harta? Memangnya mereka yang mendatangkan harta? Oh maaf-maaf saja. Yang memiliki harta di langit dan di bumi, yang memiliki pembendaharaan langit dan bumi, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka itu hanyalah sekedar mendapat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kok mau ngatur? Maka diberitahu kepada nabinya dan para sahabatnya, Allah yang memiliki perbendaharaan, kalian jangan memusingkan mereka. Kalian jangan ngikuti mereka. Tawaran mereka tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Hanya sekedar semata-mata merusakkan kalian. Memalingkan kalian dari jalan Allah. Memalingkan kalian dari kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kalian. Walillahi khazainus samawati wal ard. Seharusnya, kita kembali kepada cerita tadi. Seharusnya, ketika ada salafi mengaku salafi ditawarkan harta dengan hisbiah, dia bacakan ayat ini. Bukan, berapa sih kamu memberikan saya? 100 ribu. Oh, maaf saja, kalau 100 ribu saya juga punya. 1 miliar. Oh, kalau 1 miliar bolehlah. Seharusnya dia mengomongkan, mengucapkan, mengatakan walillahi khazainus samawat wal ard. Allah yang punya harta, bukan kamu. Ambil uangmu, ambil hartamu, tinggalkan saya. Kami tidak butuh harta, kami tidak butuh tipu dayamu dengan harta tersebut. Ini salafin yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan keterangan berikutnya. Walakinnal munafikina la yafqahun. Sudah jelas-jelas harta itu milik Allah, tapi mereka tidak paham. Kiranya mereka saja yang punya duit. La yafqahun, mereka bukan orang-orang yang paham. Ini jawaban Allah tabaraka wa taala dan tadi diabadikan oleh Allah dalam surah apa? Al-Munafiqun. Ini yang mungkin bisa kita dengarkan untuk sementara waktu karena sebentar lagi akan masuk apa? Waktu duhur. Insyaallah taala kita akan lanjutkan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.